Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada pertemuan yang telah lalu telah kita sebutkan beberapa hal yang terkait dengan al-aiman, terkait dengan halif, sumpah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin disoal, saya punya pertanyaan yang menjawab dari kalangan al-mutazawujin yang sudah nikah, atau dari kalangan uzab dulu, yang bujang dulu, atau dari yang sudah nikah. Kalau yang sudah nikah ya nanti katanya sudah nikah. Kalau yang masih bujang ya sumpahnya terkait dengan yang masih. Tayib, ngikuti urutan ayat atau ngikuti urutan apa? Yang sudah nikah dulu ya. Sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu. Untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu. Ini dinamakan apa? Ila. Bisa menyebutkan rinciannya? Kalau apa dan kalau bagaimana? Kalau sumpahnya, dia bersumpah untuk tidak menggauli istri dalam kurun waktu 1 bulan, 2 bulan, sebelum 4 bulan. Dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam kurun waktu ya kurang dari 4 bulan atau 4 bulan. Apa hukumnya? Kok tiba-tiba membayar kafarah? Kalau dia melanggar sumpahnya, kalau melanggar sumpahnya yaitu ternyata misalnya dia bersumpah dalam 1 bulan tidak mengambil istrinya, kurang dari 1 bulan dia memandang yang lebih baik bagi saya adalah menggugurkan sumpah dan mengambil istri 25 hari, tinggal 5 hari. Maka kewajiban dia membayar kafarah. Naam. Terus yang kedua, hukum yang kedua. Wajib mentalak istrinya. Kalau ya kalau lebih dari 4 bulan apa yang dia bersumpah pada istri, bersumpah demi Allah bahwasanya dia tidak akan menggauli istrinya secara mutlak, atau misalnya 5 bulan atau berapa 150 hari. Kalau 150 hari lebih ya 4 bulan lebih, apa yang berlaku bagi orang tersebut? Mentara istrinya belum sampai ke situ. Saya yang bisa. Ya, Bulias. Tahu siapa? Bagaimana apabila melanggar sumpahnya? Dia bersumpah, misalnya saya tidak akan, demi Allah saya tidak akan menggauliimu dalam waktu 150 hari. 150 hari berarti 4 bulan setengah ya. Kurang lebih demikian. Ya. Atau hampir atau 5 bulan berarti ya. 5 bulan. Kalau dia melanggar, maksudnya apa melanggar di sini? Menggauli istrinya sebelum waktu 4 bulan, maka dia membayar kafaroh sumpah. Terus atau kalau sudah melampaui 4 bulan, sudah masuk 4 bulan lebih setengah jam atau seperempat jam atau 5 menit ya itu. Atau lebih 1 menit misal. Sudah 4 bulan lebih. Maka di sini dia diberikan pilihan merujuk istrinya, memperistri kembali. Ya, tentunya membayar apa? Kafarah juga. Atau yang kedua dia mentalak istrinya. Mentalak istrinya. Kalau enggak mau yang pertama dan kedua, maka yang ketiga adalah hakim memutuskan bahwasanya sang suami berpisah dengan istrinya. Ini terkait dengan hukum ilak. Ya. Adapun kalau dia mentalak istrinya atau hakim memutuskan, ya di sini enggak terjadi hukum membayar kafarah sumpahnya. Barakallahu fikum. Sekarang soal untuk uzab. Apa kafarah bagi orang yang melanggar sumpah? Zuhair. Lukman. Membebaskan budak. Atau memberikan berapa orang? 10 orang miskin. Atau memberi pakaian sesuai urutan ayat. Bagaimana urutannya? Fakafaratuhu, kafarahnya. Siapa yang bisa urutannya? Mem siapa ini yang ahli bilad sini? Ubay, mana Ubay? Mana? Nah, apa kafarahnya? Ayatnya bagaimana? Fakafaratuhu it'amu asharati, fakafaratuhu it'amu asharati masakin, au kiswatun. Fakafaratuhu it'amu asharati masakin min awsiti ma tud'imun ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam, dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum mahfadhu aymanakum. Ini ayatnya. Jadi di sini diberikan pilihan, satu memberikan makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian 10 fakir miskin, atau membebaskan budak. Oh, saya kaya kok. Sudah, berarti memilih yang paling besar. Apa itu? Membebaskan budak misal. Ya. Atau dia mampunya hanya memberikan makanan 10 fakir miskin. Wah, enggak bisa memberikan makanan 10 fakir miskin, untuk keluarganya aja kerepotan. Ya, apalagi memberikan pakaian lebih-lebih memberdekakan budak. Berarti apa di sini pilihannya? Baru berpuasa 3 hari. Tayyib. Itu kafarahnya. Alat takhir, yakni memilih. Silakan memilih, mau memilih membayar, memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi kepakaian 10 fakir miskin, ataukah membebaskan budak. Kalau tidak mampu, maka berpuasa 3 hari. Terjadi khilaf di antara ulama, apakah harus berturut-turut ataukah diperbolehkan untuk membayarnya tanpa harus berturut-turut. Zahir ayat ya adalah bersifat umum, dia bayar 6 puasa tersebut 3 hari. Dan memang tidak ada khilaf apakah harus berturut-turut atau tidak. Ini adalah kafarah sumpah. Diperkecualikan apa? Yang dalam ayat la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak menyiksa, membalas kalian dengan sebab sumpah-sumpah yang tidak disengaja untuk sumpah. Ya, ini bersumpah. Ya, ini sumpah mana yang dimaksud sumpah sengaja? Sumpah yang terkait dengan perkara yang mustakbal, perkara yang akan datang. Adapun sumpah lagu, ya, ini adalah sumpah yang terkait dengan suatu hal yang sudah terjadi. Misal dia mengatakan la wallahi, demi Allah saya tidak melakukan. Ya, enggak benar berita itu. Sumpah itu dilakukan untuk menguatkan berita. Atau dia mengatakan na'am wallahi, ya benar berita itu terjadi betul. Sampai dia bersumpah. Baik, ini namanya diistilahkan dengan al-yamin al-lagu. Di situ tidak berlaku hukum sumpah, yakni kafarah sumpah. Nah, kita lanjutkan tafsir berikutnya ayat yang ke-228 tentang talak. ثم قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal mutallaqat, wanita-wanita yang ditolak, ditalak. Jadi tolak itu sudah dimasukkan dalam bahasa Indonesia menjadi talak kan gitu ya. Wanita-wanita yang ditalak oleh suami-suaminya yatarabbasna, yakni menunggu. Menunggu, menahan diri salasata quru, 3 quru. Terjadi perselisihan, perbedaan pendapat apakah yang dimaksud dengan quru haid ataukah tuhur suci. Ya, terjadi khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama. Ada menyebutkan masa suci, ada menyebutkan masa haid. Yang dirujukkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala ma'a anna sahih annal qar al haid. Haid yang dihitung. Qala, adapun zahir dari apa yang ditarjih oleh penulis At-Tafsir Al-Muyassar berdasarkan urutan adalah athhur, athhar, suci. Qala wala yahillu lahunna, tidak dan tidak dihalalkan bagi para wanita itu untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim mereka. Enggak boleh disembunyikan kalau dia hamil ataukah tidak hamil. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka lebih berhak untuk menarik, memperistri lagi fi dzalika pada waktu itu. Yakni pada masa iddah tersebut karena statusnya masih sebagai suami. In aradu islaha, kalau para suami itu ingin merujuk istrinya dengan tujuan islah, memperbaiki keadaan, dan dia melihat bahwasanya kalau kembali tidak dilepas itu mendatangkan maslahat. Walahunna, dan bagi para istri itu seperti apa yang diwajibkan bagi mereka dalam hal kema'rufan. Yakni para istri memiliki hak yang berhak mereka dapatkan sebagaimana mereka memberikan, menunaikan kewajiban-kewajibannya. Walirrijali 'alaihinna darajah, dan bagi para lelaki memiliki derajat kelebihan daripada para wanita. Ini menunjukkan bahwasanya ya, jinsu ar-rijal khairun au aula min jinsi an-nisa. Jenis wanita, jenis laki-laki itu lebih baik daripada jenis wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, rijal, para laki adalah qawwam, para pemimpin wanita. Wallahu azizun hakim, Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, wal mutallaqatu zawatu al-haydi. Itu melihat wal mutallaqat, para wanita yang dicerai, zawatul hayd, yang memiliki hayd, keluar darinya apa yang belum haid, masih kecil, keluar darinya adalah para wanita yang sudah berhenti dari haid. Keluar dari ini adalah para wanita yang ditolak suaminya dalam keadaan hamil. Qala yajibu an yantazirna duna nikahin ba'da talaq, wajib bagi mereka, bagi para wanita itu ya, untuk menunggu dunan nikah, wajib untuk menunggu dunan nikah, untuk tidak melakukan pernikahan, enggak boleh nikah. Kapan, berapa waktunya? Ba'da talaq, setelah dijatuhkan talak oleh suaminya. Muddata salasati athharin au salasati au salati haidatin ala sabili al-iddah. Wajib bagi mereka untuk menunggu 3 masa suci. Ditunggu. Dan perlu diketahui bahwasanya talak yang sah, talak syar'i, adalah di antara bentuknya adalah talak yang dijatuhkan ketika sang istri sedang suci. Kalau sedang haid, maka di situ dikatakan oleh ulama sebagai talak bid'i. Ya, ketika suci ditolak. Kalau berdasarkan pendapat yang disebutkan pertama, 3 kali masa suci, muddata salasati adhur. Ya. Berarti haid kemudian suci baru dihitung. Haid suci. Haid suci. Jadi haid suci, haid suci, haid suci. Setelah haid setelah suci, suci yang ketiga boleh di situ baginya untuk apa? Menikah. Kalau dihitung berarti berapa? Haid suci, haid suci, haid suci lagi. Sudah ya. Nanti masuk berikutnya. Boleh menikah ketika haid? Boleh. Boleh melakukan akad nikah dalam keadaan wanita haid? Boleh enggak? Mau ya? Boleh apa tidak melangsungkan akad nikah dalam keadaan si istri sedang haid? Abu Irbab? Kalau masih peran boleh. Sedang haid. Lupa. Boleh. Boleh. Boleh, tapi tidak boleh apa? enggak boleh dukhul, tidak boleh bergaul langsung. Kenapa? Kalau dalam keadaan haid. Ya. Yang sudah nikah insyaallah paham. Ya. Istri butuh pendekatan, proses, apalagi kita kan itu ya. Belum kenal sebelumnya. Itu al-muhim. Yang paham insyaallah tahu, yang sudah nikah paham insyaallah. Boleh dalam keadaan haid melangsungkan akad nikah, namun dukhulnya tidak boleh ketika itu, kecuali sudah kita lewati suci, kemudian berhenti dari haid, kemudian mandi. Saya mana tadi? Itu. Baik. Au thalathi haidatin, atau tiga kali haid. Jadi kalau tiga kali haid, ketika dia ditolak dalam keadaan suci, nunggu haid pertama, haid suci, haid suci, haid. Ya, sudah setelah berhenti dari haid, boleh baginya untuk menikah. Ala sabilil iddah, ini sebagai bentuk iddah, masa menunggu. Dijelaskan oleh para ulama mengapa diharuskan untuk melakukan demikian. Di antara hikmahnya adalah minha an ilmu bibara'atir rahim, agar diketahui bahwasanya rahimnya itu bebas, kosong, enggak ada isinya gitu loh. Enggak ada isinya, enggak ada sperma dalam. Kalau ternyata diketahui haid, ditunggu kok enggak haid-haid, 1 bulan, 2 bulan, ditunggu, dites, tes kehamilan, ternyata positif, ternyata positif, berapa masa iddahnya? Yang Uzab mau ditanya, berapa masa iddahnya? Faiz, berapa masa iddahnya? 130. Positif di tes ini, positif di tes, di tes, iya di tes kehamilan, ternyata positif. Berapa masa iddahnya? Ya, kenapa? Sampai lahir, asantum. Ya. Iddahnya sampai lahir. Itu. Ini berbeda. Jadi ternyata kalau positif hamil, berarti iddahnya adalah sampai melahirkan. Tujuannya tadi agar tidak bercampur antara sperma satu dengan yang lain. Nyata berjalan sudah lepas kan itu ya. Sudah tidak menjadi suami istri, terus sampai melahirkan. Dalam kurun waktu itu sebelum melahirkan, atau bahkan ketika sudah melahirkan, plus otomatis, secara otomatis terlepaslah ikatan antara suami dan istri itu. Kalau di tengah-tengah kehamilan 8 bulan berpikir, merenung, nyesel ibaratnya. Kasihan sama istrinya, kasihan anaknya, dia juga sayang. Akhirnya dalam kehamilan 8 bulan boleh bagi suami untuk merujuk, Abu Tufail? Bingung ini tadi. Boleh. Apakah harus, atau ini sudah tadi kan batasannya 3 atau 3 suci atau 3 haid ya. Tapi sekarang di tes kehamilan positif. Ya suaminya berpikir lagi, hamil ternyata kan gitu ya. Dalam ya kalau 8 bulan terlalu jauh, misal 5 bulan, 6 bulan, boleh bagi suami untuk merujuk atau enggak boleh? Jawabannya boleh ya. Boleh bagi suami untuk merujuk. Jadi barakallahu fikum, ayat ini antum perhatikan, ini terkait dengan wanita yang satu tidak berlaku bagi wanita yang satu belum haid, anak kecil. Boleh menikahi, hukum syar'inya Bu? Boleh. Namun secara peraturan pemerintah enggak boleh, ada batasan umur ditetapkan oleh pemerintah. Atau tidak berlaku pula bagi siapa? Wanita yang sudah tidak haid. Ayat ini juga tidak berlaku bagi wanita yang hamil. Tidak pula berlaku bagi siapa? Suami istri yang baru akad nikah, tak baru lihat ya, masuk kamar kok ternyata beda, banyak ini kekecewaan, belum duhul. Ya. Belum sempat duhul berdasarkan pendapat sebagian ulama ya. Ada yang mengatakan kalau ya, yang lebih dekat ini insyaallah belum duhul. Berapa masa haidnya, masa iddahnya? Suami istri nikah sudah ada janjikan, diberi janji, oh ini gini gini, masya Allah cantik kaya dan seterusnya, si laki-laki gitu semangat, akhirnya jadi nikah, tek masuk kamar ternyata kok beda, nyesel, nggak bisa, sudah nggak punya selera gitu, akhirnya memutuskan sudah tak tolak, daripada terlanjur masuk. Gimana Bu Lias, berapa masa iddahnya? Hah? Belum terjadi duhul. Hah? Sengaja. Oh ya, gimana? Berapa idahnya? Enggak ada idahnya, Hasan. Enggak ada idahnya. Disebutkan dalam surat Al-Ahzab. Thayyib. Jadi itu di antara hukum pernikahan. Itu tadi tujuannya apa? Adanya salasata quru bara'atu ar-rahim, agar terlihat bahwasanya rahimnya itu betul-betul bebas. Ini bentuk penjagaan syariat, bahwasanya Islam itu menjaga nasab. Ternyata kalau memang rahimnya itu apa? Sebenarnya kalau dari sini ada suatu kemungkinan ya, bahwasanya orang hamil itu bisa pula masih haid. Ya. Masih ada kemungkinan haid. Kenapa? Karena di sini disebutkan kalau pendapat yang pertama 3 kali suci. Ya. Pendapat yang kedua berapa kali suci? 3 kali haid. Buktinya bisa jadi setelah itu ternyata adalah dia hamil gitu. Ada kemungkinan demikian. Bahwasanya orang hamil itu tidak berkonsekuensi berhenti dari haidnya. Ini faedah kharijiyah. Tayyib. Dalam situ. Hikmah dari tadi adanya iddah ini tadi agar tidak tercampur antara sperma yang satu dengan sperma yang lain. Kalau memang betul-betul tidak hamil, maka nanti kalau sudah keluar dari masa iddahnya, boleh bagi orang lain untuk menikah dengannya. Kalau ternyata dia hamil, ya, maka anak tersebut yang ada di kandungannya itu adalah anak siapa? Suaminya tadi. Walaupun sudah nanti putus hubungan suami istri, namun hubungan nasab ini tidak putus. Anaknya ya tetap dinisbahkan kepada ayahnya tadi. Barakallahu fikum. Qala liyata'akkajna min faraghi ar-rahim min al-haml, agar wanita itu betul-betul muta'akkid, yakin bahwasanya rahimnya itu kosong dari kehamilan, enggak ada janin. Ini bentuk penjagaan syariat. Jangan sampai nasabnya itu tersamarkan. Bingung. Ini anaknya siapa nanti ikutnya. Qala wa la yahillu lahunna an yukhfina ma khalaqallahu fi arhamihinna minal hamli awil haydi. Dan tidak halal bagi para wanita itu an yukhfina, untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim-rahim mereka. Minal hamli, berupa kehamilan. Tidak boleh. Haram bagi wanita itu untuk menyembunyikan. Maksudnya dia itu hamil, ngakunya enggak hamil. Ini jadi rumit nanti urusannya. Awil haydi, atau dia menyembunyikan haid. Sebenarnya dia itu haid namun tidak haid. Maka di sini dituntut kejujuran. Bagi seorang wanita, bagi seorang muslimah. Qala in kanat al-mutallaqatu mu'minatin haqqan billahi wal yaumil akhir. Jika wanita-wanita yang ditalak tadi adalah orang-orang yang beriman sejati, imannya sejati kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena Allah lebih tahu. Demikian pula Allah juga akan menyiapkan balasan kelak. Kalau dia enggak jujur, wanita itu bisa enggak jujur menyembunyikan. Ya. Ngakunya enggak hamil, ternyata dia hamil. Nanti akan tercampur. Ini secara hukum bagaimana anaknya. Naam. Atau ngakunya haid padahal enggak haid. Tujuannya untuk misalnya mempercepat masa haidnya, mempercepat masa iddahnya biar cepat nikah dan seterusnya. Selama belum keluar dari masa iddah, ini status istrinya itu masih di bawah ya tanggung jawab suaminya memberikan nafkah dan seterusnya. Nah, kalau si suami mau merujuk kembali langsung bisa. Selama dalam masa iddah tidak harus membuat akad baru. Qala wa azwaju al-mutallaqati ahaqqu bi muraja'atihinna fil iddah. Azwaj is suami-suami wanita yang ditalak tadi lebih berhak untuk merujuk istri-istri tersebut pada masa iddah. Kalau tadi talak tata quru, kalau hamil maka di masa kehamilan itu hak suami untuk merujuknya. Qala wa yanbaghi an yakuna dzalika, dan seyogyanya dzalika ay dzalika ar-ruju' atau al-muraja'ah, rujuknya suami kepada istrinya semestinya dilakukan biqasdi al-islahi wal khair, diniatkan untuk islah, melihat bahwasanya yang terbaik demikian, mendapatkan nasihat dari kerabatnya, tolong dirujuk, kasihan dia, kasihan anakmu, ya dan seterusnya. Jika dia merujuk istrinya dengan tujuan islah, memperbaiki hubungan, melihat bahwasanya itu adalah yang terbaik, wal khair, itulah yang terbaik. Dengan tujuan demikian, bukan bertujuan untuk melakukan idrar, memadharatkan wanita tadi. Walaysa biqasdi al-idrar, bukan bermaksud untuk memadharatkan wanita itu. Ta'ziban lahunna bitatwili al-iddah. Naam, dalam rangka memberikan siksaan, menyiksa wanita-wanita itu dengan bitatwili al-iddah, memperpanjang iddah. Ingin membuat, menjadikan madharat kepada wanita itu. Ya. Ingin mempermainkan wanita itu. Dan tujuan-tujuan jelek yang lainnya. Ditalak. Lek. Mau apa? Tinggal beberapa hari dari masa iddah. Selama masa iddah, wanita enggak boleh menikah sampai selesai masa iddah. Karena ingin memadharatkan istrinya tadi, tinggal satu hari, dua atau setengah hari, dirujuk kembali. Tujuannya apa? Ingin membuat madharat kepadanya. Kalau sudah lepas, sudah lepas dari hubungan suami istri, bebas wanitanya. Tapi ini ditarik lagi, dirujuk. Jadi siapa? Suami istri. Tujuannya idhar. Kemudian berjalan berapa hari, ditalak lagi. tujuannya untuk memberikan mudharat. Hal demikian tidak diperbolehkan. Maka di antara keistimewaan dan keutamaan serta kesempurnaan hukum Islam, ya, talak di dalam Islam itu dibatasi. Talak pertama masih ada kesempatan rujuk, talak kedua masih ada kesempatan rujuk, talak ketiga, talak bain sudah enggak ada lagi kesempatan rujuk. Dahulu sebelum datang Islam, kaum musyrikin sebagian mereka ingin memberikan mudharat kepada istrinya seperti itu. Talak mau habis masa iddahnya dirujuk lagi. Terus kemudian ditalak lagi, mau habis dirujuk lagi, terus tanpa batasan. Islam memberikan kesempatan bagi keduanya untuk berpikir. Demikian pula memberikan kesempatan keduanya untuk memilih. Tujuannya untuk ya terhindar dari hal-hal yang mendatangkan mudharat. Qala al-mufassir rahimahullah, walin nisa'i huququn 'alal azwaj. Bagi para wanita memiliki hak-hak 'alal azwaj yang harus ditunaikan oleh para suami. Mithlul ladzi 'alaihinna 'alal wajhi al-ma'ruf. Seperti kewajiban yang ditunaikan oleh istri kepada suaminya, alal wajihi al ma'ruf, sesuai dengan uruf kebiasaan yang ada. Di situ masih berlaku, dia diberi makan, diberi tempat tinggal, ya, kebutuhannya dicukupi selama masa iddah tadi. Walir rijali 'alan nisa'i manzilatun zaidatun min husnis suhbah. Dan bagi para lelaki memiliki hak yang harus ditunaikan oleh para wanita, manzilah suatu kedudukan yang lebih tinggi, min husni as-suhbah wal isyrati bil ma'ruf, berupa pergaulan yang baik. Wal isyrah semakna dengan itu interaksi yang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Wal qiwamati 'alal bait, lelaki memiliki hak yang lebih dari wanita. Apa itu? Qiwamah al-bait, menjadi pemimpin yang menjadi nahkoda dalam keluarga. Wa milki at-talaq, dan para lelaki itu yang memiliki hak untuk mentalak. Wallahu azizun lahu al-izzatu al-qahirah. Allah subhanahu wa ta'ala azizun, zat yang maha perkasa. Hanya baginya al-izzah wal-qahirah, keperkasaan. Dan al-qahirah sama'an dengan izzah. Hanya bagi Allah al-izzah, kemuliaan dan keperkasaan. Hakimun yadau kulla syai'in fi mawdi'ihi al-munasib. Allah adalah zat yang maha bijaksana, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang pas. Termasuk dalam hal ini. Ya, di sini Allah sebutkan hukum atau sebagian hukum terkait dengan tolak. Ini merupakan salah satu hikmah keadilan dan penempatan yang paling tepat yang Allah tempatkan bagi umat manusia. Jadi ayat ini ditutup dengan wallahu azizun, mengingatkan kaum lelaki jangan berlaku semena-mena terhadap wanita. Walaupun mereka punya hak untuk mentalak, namun kalau bertujuan untuk mendatangkan idrar, Allah itu lebih berkuasa dan perkasa. Demikian pula hukum yang disebutkan di sini dibangun di atas hikmah, dibangun di atas kebijaksanaan yang sangat tinggi, sangat luar biasa. Allah menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Thayyib, al-mu'adzin falyu'adzin bifadl. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Summa qala Allahu 'azza wa jalla at-talaqu marratan. Talak itu dua kali kesempatan. Ini talak raji'i, raji'i. Talak satu, talak dua masih berhak untuk merujuk. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Baik dia menahan, yakni merujuk kembali dengan ma'ruf, atau tasrih, melepas dengan ihsan. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. Dan tidak halal bagi kalian untuk mengambil apa yang telah kalian berikan sesuatu pun, kecuali jika mereka berdua ya khawatir tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah. Fa in khiftum alla yuqima hudud Allah fala junaha alayhima fi maftadat bih. Maka jika kalian tidak khawatir keduanya untuk menegakkan batasan-batasan Allah, fala junaha alaihima, tidak ada dosa bagi keduanya, fi maftadat bih, dari apa yang telah diberikan. Tilka hududullahi fala ta'daduha, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah dilampaui. Wa man yata'adda hududallahi faulaika humudz zalimun, siapapun yang melampaui batasan-batasan Allah, maka mereka adalah orang-orang zalim. قال المفسر رحمه الله تعالى الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرة. Talak yang dengannya sah, yang dengannya masih diperbolehkan untuk rujuk, marratan, dua kali. Talak satu, talak dua, masih ada kesempatan untuk rujuk. Wahidatun ba'dal ukhra, talak yang dijatuhkan satu kemudian dirujuk lagi, yang kedua talak kemudian dirujuk lagi, itu bukan sekaligus. Walaupun di sini ada khilaf, perbedaan ulama bagaimana hukumnya kalau seseorang mentalak langsung matallaqtuki ya salasata talaqat, saya ceraikan engkau tiga kali talak misalnya. Ya, langsung dalam waktu majelis ini diperbincangkan oleh para ulama. Fa hukmullahi ba'da na'am. Fa hakam na'am. Fa hukmullahi ba'da kulli talqatin huwa imsakul mar'ati bil ma'ruf. Hukum Allah setelah terjadi, setelah setiap kali talak adalah imsakul mar'ati bil ma'ruf, menahan wanita itu dengan ma'ruf. Talak pertama dia rujuk, maka dirujuk dengan cara yang baik, diperistri lagi dengan muamalah yang baik, dengan uruf yang ada, pakaian, tempat tinggal, dan semisalnya sebagaimana keumuman manusia. Wa husnul isyrati ba'da muraja'atiha, demikian pula hukum Allah setelah terjadi talak kemudian di rujuk kembali adalah husnul isyrah, harus bergaul dengan baik setelah murojaah tadi. Au takhliyatu sabiliha, atau hukum yang kedua ya, takhliyah, dia melepaskan jalan wanita itu, dipersilahkan, sudah enggak lagi diperistri namun dilepas. Talak pertama dia rujuk, talak kedua setelah pertimbangan banyak, sudah saya enggak bisa rujuk. Akhirnya sampai keluar masa iddah ya, sudah selesai misal. Jadi di situ talak 1 2 punya kesempatan mau rujuk apa enggak, namun semuanya dikembalikan kepada islah. Au takhliyatu sabiliha ma'a husni muamalatiha bi ada'i huquqiha, atau melepas wanita tadi dengan muamalah yang baik, dengan menunaikan hak-haknya. Wa alla yadhkuraha mutalliquha bisu'in, dan lelaki yang mentalak wanita tadi tidak menyebut-nyebut ya perkara yang jelek kepada wanita itu, walaupun sudah tidak menjadi istrinya, jangan kemudian menjatuhkan wanita tadi ya, mengeceknya atau menyebut-nyebut aibnya supaya enggak laku misalnya ya, sebut, beberkan, karena dia tahu aibnya enggak boleh ya. Wa alla yadhkuraha mutalliquha bisu, karena sudah pernah bermuamalah dengan itu, cerita akhirnya oh fulana itu gini gini gini, enggak boleh. Wala yahillu lakum ayyuhal azwaj, dan tidak halal bagi kalian wahai para suami, an ta'khudhu syai'an mimma a'taitumuhunna minal mahri wa nahwihi, dan tidak halal bagi kalian wahai para suami untuk mengambil sedikit pun apa yang telah kalian berikan kepada istri-istri kalian mahar. Dulu tak kasih mahar emas, kalau dihitung itu nilainya 20 juta. Minta sebagian, sebagian aja lah, separuhnya atau sepertiga. Enggak boleh. Apalagi minta semua. Karena Anda yang menikahi dia dengan mahar itu sepakati diberikan, kemudian ditalak, enggak boleh mengambil apa yang sudah diberikan. Atau pemberian selain dari mahar. Senang ketika bermuamalah dengan istrinya diberi hadiah. Berikan motor, berikan tanah. Ya. Kemudian setelah itu ditalak, pengin diambil lagi. Ini juga tidak boleh. Allah mengatakan apa? Ya, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an, enggak boleh. Illa, kecuali sebutkan. Illa ayya khafa az-zawjan, kecuali jika kedua pasangan tadi, suami istri tadi, alla yuqiya bil huquqi az-zawjiyyah, tidak bisa menunaikan hak-hak suami istri berkeluarga, wa hina idzin ya'ridani amrahuma 'alal awliya, maka jika keadaannya demikian, maka permasalahannya dalam tadi permasalahan dihadapi oleh kedua mempelai tadi diangkat permasalahannya kepada para wali, wali wanita, wali laki-laki. Wa in khafa al-awliya, jika para wali itu khawatir adama inqamati az-zawjain hududallah, jika para wali tadi memandang atau jika para wali itu khawatir bahwasanya kedua mempelai itu tidak bisa menunaikan hak-hak Allah, fala haraja 'ala az-zawjain fima tadfa'uhu al-mar'atu liz-zawji muqabila talaqiha. Jadi sebutkan di sini fala haraj, tidak mengapa bagi kedua suami istri, fima tadfa'uhu al-mar'ah, terkait dengan apa yang diberikan oleh istri kepada suaminya, muqabila talaqiha, untuk memberikan apa yang memberikan sesuatu yang seimbang dengan talaknya, yakni namanya khulu, ya. Enggak mengapa bagi istri tadi mengembalikan maharnya. Dikembalikan karena si suami enggak mau mentalak, sementara istrinya jadi berbagai macam problema, enggak bisa diselesaikan, kemudian diangkat permasalahannya kepada kedua wali-wali aulia istri dan aulia suami, mereka musyawarah. Bisa, enggak bisa, ternyata dipandang kalau diteruskan perjalanan keluarga semacam ini, maka akan amburadul, rusak semuanya. Sementara suami enggak mau mentalak istri, maka di situ diberlakukan boleh bagi istri untuk melakukan khulu, yaitu dikembalikan maharnya tadi diberikan, ya, pemberiannya diberikan, sehingga dengan demikian terlepas hubungan suami istri. Tilkal ahkamu hiya hududullahi al-fasilatu bainal halali wal haram. Itulah hukum-hukum, yakni batasan-batasan Allah yang memisahkan antara halal dan haram. Naam, benar. Halal ini hal, ini haram. Ini suaminya, ini bukan suaminya. Jelas permasalahannya. Sehingga nasabnya enggak lagi tercampur. Dan hukum-hukum yang lainnya, hukum waris pun demikian. Fala tajawazuha, maka janganlah kalian melampauinya. Wa man tajawaza hududallah, wa man yatajawaz hududallahi ta'ala, siapapun yang melanggar batasan-batasan Allah, faulaika humudz zalimuna anfusahum bita'ridhiha li'adzabilah, maka mereka adalah orang-orang yang menzalimi diri-diri mereka, berbuat zalim, menzalimi diri-diri mereka sendiri karena melanggar aturan Allah, bita'ridhiha, dengan melemparkan dirinya ke azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian hukum yang terkait dengan talak yang disebutkan pada dua ayat ini, ayat yang ke-228 dan 229. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.